antara pengikutnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan Ummul Mukminin Sayyidatah Aisyah karena adanya pengadu domba. Ada pengadu domba. Dan mengadu domba ini kadang tidak disadari. Orang ngomongin seseorang, sesuatu yang menjadikan orang tersebut mulai membencinya. Seorang anak yang dungu, seorang anak yang dungu mendengar bapaknya bercerita tentang kejelekan ibunya. Namanya manusia, mungkin karena satu hal. Tiba-tiba sang bapak membicarakan kejelekan ibundanya. Karena anak itu dungu, seorang anak gadis yang dungu, tiba-tiba datang ke ibundanya menceritakan apa yang didengar dari ayahandanya. Dungulah itu anak. Biarpun yang diucapkan adalah kebenaran, akan tetapi dia tidak sadar. Di balik ucapannya itu akan menjadikan sang ibu membenci kepada ayahandanya. Tapi sebaliknya anak yang cerdas mendengar kalimat yang tidak baik dari ibundanya atau ayahandanya, mendengar kalimat yang tidak baik dari ayahandanya tentang ibundanya, dia tidak akan bercerita seperti yang ia dengar. Bahkan mungkin akan dirubah dan dibalik. Berdusta, dan itulah dusta yang diperkenankan. Misalnya sang bapak mengatakan ibumu begini dengan segala kejelekan. Tidak diceritakan seperti itu. Bahkan diceritakan kepada ibu, ayah itu Masya Allah, ayah kemarin kayaknya gak tahu kenapa kok tiba-tiba ayah ini Masya Allah, ibumu itu mulai dari aku menikah sampai sekarang ini orangnya begini dengan segala kebaikan. Sang ibu menjadi tersanjung, lalu muncullah semakin subur kecintaan tersebut. Makanya kadang seorang anak pun tidak sadar dia membuat permusuhan antara bapak ibunya. Dan itulah namam pengadu domba yang tidak disadari. Dan kadang tidak sadar mengadu domba ini. Anda mendengar cerita tentang seseorang. Anda mendengar dari seseorang yang menceritakan tentang ketidakbaikan orang lain. Atau ada orang yang sangat membenci si A, berbicara dengan penuh emosi, tampak dari ucapannya kebencian dengan si B. Si A kalau ngomong tentang B begini dengan segala macam kejelekan. Anda yang cerdas, maka tidak akan menukil itu semuanya. Biarpun itu benar terjadi, enggak perlu Anda sampaikan kepada orang lain, kepada orang yang bersangkutan. Bahkan mungkin kalau Anda bertemu, bertanya, kamu masih sering ketemu dengan si A atau tidak si B? Si B berkata, enggak, jarang ketemu. Cobalah kamu temui dia. Kemarin ngomong, aku kangen betul sama sahabat saya si B ini, lama enggak pernah ketemu. Di mana dia ya? Oh, dirubah. Tapi orang yang dungu, itu Anda yang cerdas akan bicara begitu. Tapi orang yang dungu lihat cerita, B, tahu enggak kamu si A? Kenapa? Kemarin enggak tahu, ngomel-ngomel, marahin, nyebut-nyebut namamu. Terus kenapa? Macam-macam. Anda pengadu domba. Orang tersebut pengadu domba. Baik, kita bicara tentang juru damai. Permasalahan itu, juru damai itu pertama adalah kamu harus jadi juru damai kita. Kita harus menjadi juru damai untuk diri kita sendiri. Anda menjadi juru damai untuk diri Anda sendiri. Perseteruan antara seruan hati nuranimu dalam kebaikan, kemudian hawa nafsu, kamu jadi penengah juru damai. Hawa nafsu jelas mengajak kepada kebaikan, jangan dengar dia. Sehingga dirimu menjadi aman, tenteram, tidak usah mengikuti hawa nafsu. Sehingga kenalkan dirimu kepada syariat, kepada kebenaran. Maka menjadi damai, menjadi juru damai untuk dirinya sendiri, sering disebut dengan membiasakan, menghadirkan kesadaran dan keinsyafan. Kesadaran dan keinsyafan. Sebab yang menjadikan seseorang tidak sadar dan insyaf adalah ada kesombongan yang menutupi antara hati kecilnya dengan kebenaran yang dikirim oleh Allah. Kadang kebenaran itu dikirim oleh Allah dengan bermacam-macam cara, begitu maha kasihnya Allah. Kadang kebenaran dikirim melalui pembantu yang ada di rumah, orang yang di bawah kita. Tapi kadang hati ini gak bisa nerima, karena tadi masih terus ribut menanggapi seruan hawa nafsunya dan panggilan hawa nafsunya. Sekarang ajari dirimu untuk bisa berdamai. Jangan dipikirin, jangan diurus. Memang kerjaannya hawa nafsu selalu mengajak kepada kebaikan. Aku tidak boleh mengikuti. Yang aku ikuti adalah syariat. Setelah dirimu menjadi juru damai, muncullah juru damai untuk dirimu sendiri. Maka saat itu kita akan menemukan diri kita menjadi diri yang insyaf. Kalau orang sudah sampai kepada derajat insyaf, yaitu di saat dia salah menyadari kesalahannya, di saat diingatkan oleh seseorang pun tidak pernah dia merasa tersinggung karena tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut dengan mengingatkan, itu artinya menjadikan dia lebih baik. Nah, kalau orang sudah muncul di dalam dirinya keinsyafan, menjadi juru damai untuk dirinya sendiri, maka menjadilah orang itu, kalau damaian, perdamaian itu as-suluh damai. Maka orang yang sudah bisa mendamaikan dirinya sehingga tidak terus mengikuti hawa nafsu, tidak terus tawar-menawar, sengketa terus dengan hawa nafsu, artinya sengketa maknanya terus tawar-menawar agar tidak mendengar seruan hawa nafsu, maka menjadilah dia orang soleh. Jadi orang soleh. Jadi tidak peduli, jangan dituruti hawa nafsu. Maka orang yang sudah mampu tidak menuruti hawa nafsu menjadilah orang soleh. As-solihin. Orang-orang baik. Orang-orang insyaf. Baik, ini menjadi juru damai untuk dirinya sendiri. Kemudian nanti menjuru damai antara dia dengan orang lain. Di saat terjadi sebuah persengketaan, permusuhan. Kakak adik, kadang urusan harta waris dan sebagainya. Kita harus menjadi juru damai antara kita dengan orang lain. Mungkin orang lain selalu mengajak kita emosi, memancing emosi. Menjadikan diri kita yang mungkin semakin hari semakin ngedongkol. Memancing emosi karena perilakunya, tutur katanya, dan seterusnya. Jadilah juru damai untuk dirimu sendiri. Kudu salama, jangan banyak dengar itu. Tenangkan hatimu. Dia mendendam, aku tidak boleh mendendam. Dia memusuhi, aku tidak boleh memusuhi. Dia mengambil hartaku, aku tidak boleh mengambil hartaku. Kemudian kita tekan diri kita untuk tidak menuntut, tidak banyak menuntut. Karena menuntut ini adalah termasuk melayani, meladeni. Di dalam persengketaan dengan orang lain. Kalau seandainya orang mengajak dirinya damai, misalnya, ada hak yang harus kita ambil dari saudara kita. Anggap saja 50 juta. Hak yang harus kita ambil. Tak taunya, na'udzubillah saudara tersebut lagi diuji oleh syaitan, mengikuti syaitan. Sehingga 50 itu pun enggak mau. Kemudian kita membuat akad damai. Lalu berkata, ya sudah dek atau kak, enggak perlu 50. Seberapa pun yang kau berikan. Yang penting urusan antara aku dan engkau selesai. Dia mungkin daripada dituntut 50 juta nanti, biarpun waktunya tidak tentu. Di saat ditawarkan dengan perdamaian, mungkin saat itu menjadi lega. Ya enggak apa-apa, aku kasih kamu 20 juta. 20 juta yang kita ambil dengan damai lebih bagus daripada 50 juta, tapi melalui jalan tuntutan. Itu derajat yang tinggi, pangkat tinggi. Karena apa? Tuntutan ini kadang meninggalkan kesan kebencian, permusuhan yang panjang. Yang susah untuk dihilangkan setelah itu. Tuntutan. Jadi kalau kita melegakan dalam bahasa lain lapang dada, itulah menjadi juru damai antara kita dengan orang lain. Menjadi juru damai antara diri kita dengan orang lain. Lapang hati. Makanya muncullah satu sifat yang mulia, pemaaf. Hilang dengki, hilang dendam. Jadi jangan ditanggapi tentang celoteh orang yang membuat kita kesal itu. Langsung lapang hati, aku tidak boleh nuruti, aku akan jadi juru damai. Coba kalau dituruti, dendam, marah, emosi terus, tidak ada hentinya. Dan ini tidak mungkin, tidak mustahil terjadi antara kakak adik. saudara dengan saudara, bapak dengan anak, anak dengan ibu? Ada. Karena tidak mencoba menjadi juru damai dulu untuk dirinya sendiri. Jadi nurut tuh emosinya. Maka yang sudah bisa menjadi juru damai antara dia dengan orang lain, lihat orang siapa sih yang enggak bersalah. Kita akan berurusan dengan manusia. Yang manusia itu adalah saat ini hidup di dunia. Mungkin dia melakukan kesalahan dengan sengaja, tapi mungkin juga dia melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Atau mungkin dia tidak mengerti kalau itu sebuah kesalahan. Lalu dia melakukan kepada kita. Jadi di hadapan kita itu kemungkinan orang melakukan kesalahan dengan kita yang sangat banyak. Dan memang al-insan makhlul khata' wa nisan, yang namanya manusia adalah tempat untuk melakukan kesalahan. Dan mungkin dia lupa, biarpun ngerti itu kesalahan, kadang dia lupa dan lalai. Sehingga tetap saja melakukan kesalahan tersebut kepada kita. Lah kok kita itu yang kita siapkan adalah dendam, habislah kita. Tapi jika yang kita siapkan adalah maaf, yang sangat dicinta oleh Allah. Yang kita siapkan di dalam diri kita adalah kita mempersiapkan maaf seluas-luasnya. Lihat apa yang tidak enak setelah itu. Dia memaafkan. Dan memaafkan itu adalah tidak menganggap sebuah masalah. Kan indah. Bukan tidak menganggap karena permasalahan dianggap tidak ada. Permasalahan itu ada, tapi memang betul-betul tidak masuk ke dalam hatinya. Disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang bertakwa adalah wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lihat. Pangkat tinggi orang bertakwa yang tempatnya surga wasahari ila mahfiratim rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju surga, pengampunan dan surga yang disiapkan oleh Allah untuk yang bertakwa. Di antara alladzina wal kadhimina al-ghaidha. Lihat. Yang menahan amarah. Di sana ada yang memicu amarah kita. Di sana ada yang menyulut emosi kita. Akan tapi kita segera tahan diri. Tidak. Wal kadhimina al-ghaidha. Ini adalah akhlak yang mulia. Urusan pribadi ya, kalau urusan agama diganggu kita harus merang, harus membela. Urusan pribadimu yang diganggu, uangmu diambil, martabatmu direndahkan, diinjak. Kalau kita bisa sabar dengan kadhimina al-ghaidha, menahan amarah, pangkat. Dan setelah itu ternyata tidak hanya sekedar dia itu menahan amarah, tidak membalas dengan emosi. Memang kalimatnya memicu untuk kita marah. Omongannya menyulut emosi kita. Tapi ternyata Anda tergolong wal kadhimina al-ghaidha. Anda juru damai antara Anda dengan dia. Tidak, hei hawa nafsuku, hei diriku, enggak boleh. Kau enggak boleh balas. Biarpun uang diambil tidak, itu juga adikmu kok. Masa akan kau kutuk? Ayo, itu saudaramu. Akan kau laknat? Tidak dong. Dia adalah umat kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Setelah dia sadar urusan pribadinya, maka wal kadhimina al-ghaidha reda. Tapi reda ini adalah reda belum tentu hilang. Tapi bisa hilang suatu ketika nanti. Tapi hendaknya segera dipangkas setelah wal kadhimina al-ghaidha wal-afina an-nas. Dia memicu emosi, omongannya, perilakunya mengundang emosi. Tapi Anda mengerti. Anda juru damai antara Anda dengan dia. Maka wal kadhimina al-ghaidha, Anda tahan emosi Anda. Aku tidak boleh marah. Di samping aku tidak marah, aku harus maafkan dia. Siapapun dia adalah akhi saudaraku. Dia mengambil hartaku. Tapi kalau aku marah-marah, apalagi aku tidak ridho, berarti dia akan masuk neraka. Aku tidak rela jika jari kelingking saudaraku masuk neraka. Apalagi sekujur badannya, tidak. Aku tidak rela jika ada duri menusuk saudaraku. Allah. Wal kadhibina al-ghaidha. Setelah itu masuk wal afina an-nas. Aku maafkan wahai saudaraku. Aku maafkan lah ini. Juru damai yang sesungguhnya. Aku maafkan. Setelah itu. Setelah menjadi juru damai antara dia dengan orang lain. Dengan cara memaafkan. Disempurnakan ini menjadi juru damainya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang meraih pangkat agar Allah cinta kepada dia. Lihat, kita menahan amarah, artinya kita menghindari kebencian dengan seseorang. Menghilangkan dendam. Setelah kita menghilangkan dendam, ternyata kita bisa memaafkan dia. Setelah memaafkan, kita berbuat baik. Ternyata kebaikan yang kita lakukan dibalik menahan emosi ini dahsyat. Bukan seperti berbuat baik dalam keadaan biasa-biasa saja. Seseorang begitu mudahnya berbuat baik dengan saudara yang baik dengannya. Seseorang begitu mudahnya membalas, memberikan hadiah kepada orang yang memberikan hadiah kepadanya. Itu mah biasa. Tapi di saat ada orang membuat jengkel, memutus tali persaudaraan, tak taunya kita malah berbuat baik kepadanya, ini istimewa. Ini istimewa. Jadi disitulah maka mendapatkan gelar Allah yuhibb, Allah mencintai, yuhibbul muhsinin. Allah senang kalau sudah mendapatkan gelar mahbubiyah, dicintai Allah, itulah waliullah yang berjalan di atas bumi. Wali, Allah yuhibb, Allah senang. Tidak dendam. Menghilangkan dendam. Lah kalau dendam itu kan membuat permasalahan semakin panjang dan tidak ada akhirnya. Ini adalah juru damai antara kita dengan orang lain. Seandainya orang menjadi juru damai ini, ya, juru damai yang pertama untuk dirinya sendiri, solehlah dia. Kemudian dia muslih. Menjadi juru damai antara kita dengan orang lain, istimewa. Menjadilah orang pemaaf, saling mencintai, tidak ada dendam, tidak ada dengki di dalam hatinya. Lihat, kalau lihat orang lain melakukan kesalahan kepadanya, mudah memberikan uzur, maaf kepadanya. Dia adalah umat Nabi Muhammad, dia adalah saudaraku. Enggak ada perlunya aku harus ngedendam kepada saudaraku. Kalau perlu akan aku buatkan rumah untuk saudaraku. Dia belum punya rumah. Dia mengambil hartaku karena memang dia tidak punya. Allah, lapang hati. Dan apakah kita sudah masuk bab ini juga? Tengok diri kita sendiri. Alangkah mudahnya kita terpancing emosi kita hanya karena perilaku saudara kita yang mungkin tidak sengaja melakukan itu semuanya. Mungkin dia melakukan itu semua tidak sengaja. Tapi begitu mudahnya kita terpancing emosi-emosi seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga. Anda menjadi juru damai antara orang dengan orang. Wah, luar biasa. Menjadi juru damai antara orang dengan orang. Kalau kita mendengar ada orang yang berselisih paham, jangan Anda masuk ke tengah-tengahnya, lalu Anda menambahkan semakin parah persengketaan itu. Tapi kita masuk di sini sebagai juru damai, wasulhu khair. Dan juru damai ini luar biasa, sampai kalau ada orang menghabiskan hartanya untuk menjadi juru damai, dia berhak mendapatkan zakat kok, biarpun katanya orang kaya. Dan tidak rugi kalau kita mengeluarkan harta kita untuk jadi juru damai. Mungkin kita mengambil uang kita untuk kita berikan hadiah kepada dua orang yang bermusuhan, lalu kita berikan ngirim hadiah atas nama seseorang. Ada dua yang bermusuhan, wah betul-betul macam-macam. Tentunya kita mengirim hadiah, transfer lewat rekeningnya, kemudian di atas namakan sahabat kita. Astagfirullah. Dan bahasanya pun tidak pernah menukil bahasa yang menjadi sebab mereka semakin bermusuhan. Bahkan mungkin, biarpun mereka saking marah-marahan, kita masih menukil omongan yang menjadikan hati mereka sejuk. Kita tahu mereka bersengketa lama. Tapi apa sih salahnya untuk menjadi orang cerdas sesaat-sesaat? Lalu kita datang kepada si A berkata, kamu sudah beres urusanmu dengan si A. Beres apaan? Kok bisa belum beres? Dia kamu ngomong baik benar kemarin dia. Padahal si B ini waktu diceritai, kamu sudah beres urusanmu dengan si A. Wah langsung emosi. Oh, beres apa? Kurang aja. Enggak, saya kemarin ketemu dengan dia. Dia masya Allah bicara tentang kamu. Dan masya Allah sering, bahkan ingin ketemu, kangen, macam-macam. Dia mulai reda tadi. Tapi dasar lidah kotor, pantesan. Nah ini kan pantesan ngegongi der, itu jadi sudah. Pantesan, hati-hati kita. Kamu udah belum beres ya urusan sama siang. Mana sama ini? Pantesan, aku kemarin lihat dia. Gitu tok, lihat. Kelihatannya enteng. Pengadu domba semakin tajam, makanya hati-hati kalau nukil omongan. Dosa besar. Allah benci, Nabi benci dengan orang begitu. Karena apa? Mengadu domba antar umat baginda Nabi SAW. Diem tok, juga kadang menjadi pemicu permusuhan. Misalnya apa? Ada si A, si B bersengketa. Si B tiba-tiba ngomong kepada Anda tentang si A. Kamu tahu enggak si A begini, begini, begini, begini. Tuas panjang lebar. Lah kok Anda diem dok? Anda ngegongi sama itu mengiyakan. Anda menjadi orang cerdas. Yang benar. Enggak kok. Iya gini-gini. Betul anak saya baru ketemu. Dia sudah berangan-angan mau ketemu kamu. Katanya gini-gini Masya Allah. Aku banyak salah. Aku sering zalim kepada kamu. Sering ngomong dia gitu. Wah. Ini orang cerdas. Tapi memang kebusukan jiwa itu kadang-kadang gak disadari itu. Diem toh. Wah sama semangat itu. Yang marah tadi semangat. Tolong sampaikan kalau ketemu dia ya. Aku udah ridho. Wah ini aja. Tambah macam-macam. Diem toh. Bahkan ngomong sabar, sabar. Itu juga ngadu domba. Sabar, sabar. Berarti benar kan? Ngiyai kan? Hati-hati. Sabar, sabar. Tapi Anda cerdas? Oh, tidak, Kak. Saya baru ketemu duduk dengan dia, bahkan dia pengen ketemu sama kamu. Hanya dia takut. Takut banget dia ketemu kamu, tapi dia pengen ketemu dengan kamu. Malahan Anda, saya enggak ngerti kalau dia punya masalah dengan kamu. Oh, dia ngomong baik-baik saja kok. Setiap ngomong kamu selalu bicara tentang kamu begini, begini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Reda, reda, reda, reda, reda. Apa benar nih? Hati-hati ya. Sabar-sabar, ngadu domba halus. Sabar, dipikir pernah sehat ini. Hati-hati. Baik. Menjadi juru damai antara kita dengan orang lain. Berusahalah di rumah kita. Dengan siapapun Anda, jangan menukil omongan yang menjadikan orang dengan orang bermusuhan. Dan takutlah kepada Allah. Pengadu domba akan dihukum oleh Allah. Dia sendiri akan mendapatkan permusuhan pada gilirannya nanti. Dan menjadi hidupnya juga tidak enak. Pengadu domba, enggak ada bahagia. Maka dari itu, jadilah Anda juru damai al-musleh. As-salih al-muslih. As-salihun al-muslihun. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi juru damai antara kita dengan diri kita sendiri. Antara kita dengan orang yang zalim kepada kita. Dan juru damai antara hamba dengan hamba yang saling bersengketa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur kesilangan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas banyak-banyak. Semoga apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Baik para hadirin hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana pun Anda berada. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya, kami ingin menanyakan tentang hukum pajak dalam Islam. Yang kita tahu bahwa pada zaman Rasulullah itu kan pajak dibebankan kepada orang non-muslim seperti itu. Jizyah. Sedangkan untuk orang muslim sendiri dinamakan zakat. Nah, kalau sekarang kan kita membayar zakat dan juga membayar pajak seperti itu. Apakah kalau ketika membayar zakat, ketika membayar pajak diniati zakat, apakah sah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari jemaah ibu-ibu, kami silakan. Buya mohon penjelasan tentang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon penjelasan tentang hadis yang berbunyi, apa? Apabila bertobat seorang hamba Allah, niscaya Allah membikin lupa segala malaikat hafaja akan segala dosanya, dan membikin lupa juga yang demikian itu akan segala anggotanya dan bekas-bekas daripada tempat di bumi. Sehingga ia berjumpa kepada Allah dalam keadaan tak ada di atasnya daripada Allah satu saksi pun atas kedosaan. Yang saya pertanyakan, mohon penjelasan tentang hadis ini. Jika seorang itu telah bertobat dari dosa-dosa, khususnya dosa besar, apakah memang nanti di hari perhitungan tidak akan ditampakkan hal itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pajak itu pada dasarnya di dalam Islam itu sudah ada namanya zakat. untuk kaum muslimin. Kemudian bagi orang non-muslim adalah jizyah. Dan itu sangat adil. Dan jizyah dengan pajak sangat seimbang. Bahkan lebih murah dan lebih mudah jizyah. Maka jangan sampai ada pemahaman ini adalah diskriminasi. Orang non-muslim suruh bayar jizyah, muslim tidak membayar. Orang muslim sudah wajib bayar zakat. Dan banyak perbedaan antara zakat dengan jizyah di dalam segi kemudahan. Misalnya, kalau zakat, selagi orang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya, misalnya sampai nisab, kemudian juga haul dan seterusnya, kalau sudah seseorang itu wajib zakat, seorang amirul mukminin pun, pemimpin pun tidak bisa membebaskannya. Misalnya, Pak Haji yang kaya, zakatmu tahun ini enggak usah, enggak ada. Sama sekali tidak ada. Karena zakat sudah jelas tentu. Dan tidak ada dispensasi. Kalau sudah wajib zakat, ya wajib zakat. Tidak ada kemurahan. Tidak ada pembebasan zakat. Kecuali orang itu jadi fakir, baru bebas zakat. Selagi orang sudah dicatat dia wajib zakat, maka wajib mengeluarkan zakat. Enggak boleh seorang imam sekalipun lalu berkata, untuk tahun ini kamu, Pak Haji, enggak usah wajib zakat, enggak ada. Tapi kalau jizyah, ini ada kemudahan. Kalau seandainya seorang imam mengatakan, kamu seorang kafir ini karena satu hal, kamu bebas, bisa. Jadi jizyah jauh lebih ringan daripada yang namanya zakat. Makanya orang di luar Islam pun kalau faham tentang Islam, dia akan ngerti bahasanya jizyah itu bukan untuk perendahan kepada mereka. Lalu dianggap sebagai warga negara nomor dua atau diskriminasi di sini, tidak. Karena mereka juga menikmati fasilitas negara, maka dia wajib membayar itu semuanya. Dan jika tidak mampu pun dibebaskan oleh Islam. Misalnya ada seorang fakir, apakah dia wajib bayar jizyah? Seorang kafir yang fakir, ya enggak dong. Jadi ada aturannya masalah jizyah itu. Jadi jizyah bagi orang kafir, non-muslim, zakat bagi seorang muslim. Semuanya adalah untuk menopang berdirinya sebuah negara, ekonomi, bangsa. Ini adalah yang ada di dalam Islam. Tidak ada di sana namanya pajak. Karena Islam sudah dicukupi dengan yang namanya zakat. Cuman sebuah negara boleh meminta. Seperti pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Sifatnya di saat kebutuhan mendesak, boleh saja seorang imam menyerukan kepada orang-orang tertentu yang punya penghasilan tertentu agar menginfakkan hartanya. Kalau sudah diminta oleh negara, ini adalah bahasa kita adalah infak wajib untuk sebuah kepentingan. Misalnya kita dalam keadaan perang dan seterusnya dan seterusnya. Karena untuk membekali pasukan-pasukan, kadang kita perlu dana yang besar, maka boleh sebuah negara waktu itu untuk meminta. Ini adalah hal-hal seperti itu diperkenankan. Tapi ada aturannya. Bukan orang duduk di kloset saja langsung harus ada pajaknya. Ini kan berlebihan benar. Dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Apa yang enggak pajak ya? Naik mobil dipajekin semua misalnya. Atau naik mobil kalau memang ada aturan. Misal. Jadi kalau pajak itu ada aturannya. Bukan pajak, bahasa agama kita adalah kewajiban yang dibebankan negara di atas zakat. Ini harus waspada, hati-hati. Sebab tidak ada kewajiban kecuali kita membayar zakat. Nah ini artinya seperti itu. Tapi di saat negara membutuhkan, sementara Anda orang kaya, dan itu adalah negara yang betul-betul adil, arah hartanya pun benar. Sebab ya ini, itu arahnya benar. Maka jika seruan dari imam untuk sebuah perjuangan, maka kita pun harus mengeluarkan. Harus mengeluarkan, bagaimana tidak? Wong negara membutuhkannya. Tapi kalau tidak untuk itu semuanya, nah ini termasuk bab kedzaliman. Sudah membayar zakat, tak taunya apa? Kita harus keluar yang lainnya. Memang dalam bahasa disebut namanya, kalau pajak itu kewajiban bernegara. Kalau zakat adalah katanya kewajiban beragama. Baik, kalau dalam sebuah negara itu adalah agama berlaku, maka kewajiban beragama saya sekaligus kewajiban bernegara. Seandainya zakat ini dikoordinir dengan benar, maka sungguh sangat cukup. Sekarang Anda mendengar kasus zakat bagaimana? Beberapa tahun yang lalu ada si fulan yang tentunya mengembat zakat dengan ber, dengan jumlah yang sangat besar, akad zakat, apa pajak dan seterusnya. Ada penjahat-penjahat zakat dan seterusnya. Penjahat-penjahat. Dan tidak mustahil adanya penjahat zakat. Karena sebab yang namanya fulus ini banyak dikerumunin syaitan. Fulus, duit. Baik, kalau bicara tentang zakat seperti itu. Zakat adalah kewajiban seorang yang beragama Islam, Muslim. Orang kafir tidak wajib zakat. Tapi orang yang kafir, maka di sana wajib bayar jizyah dalam negara Islam. Kemudian bisa saja nanti dimasukkan bab kewajiban bernegara. Seandainya negara nanti sudah pada tatanan yang benar, kemudian menghargai benar-benar adil dalam urusan beragama, mestinya dimasukkan di dalam aturan-aturan negara tentang kasus zakat ini. Artinya seorang muslim sudah membayar zakat ke negara dengan catatan negara benar membayar zakat, zakat mal misalnya. Sekarang bingung, bisakah negara dipercaya? Wong zakat fitrah saja sampai kabupaten enggak karu-karuan misalnya. Wong sampai hari rayanya habis pun belum dibagi. Ini misal, enggak tahu dibawa kemana. Ini kan problem di sebagian kabupaten. Ya insya Allah kabupaten kita ya semoga selamat deh. Kita enggak pengen ada bupatinya enggak selamat ya. Ini. Tapi kalau enggak jalankan yang benar ya sama enggak selamat nanti semuanya. Jadi ya, ulamanya yang diem juga selamat. Makanya saya banyak ngomong ini, biar semuanya selamat. Zakat ini harus ada aturannya dong. Ada aturannya. Nah, jadi zakat bukan pajak. Zakat bukanlah pajak. Maka jika ada orang berpajak, bayar pajak, diniati zakat, tidak sah. Sebab masrafnya berbeda. Kemana akan diberikan? Kalau zakat ini diberikan kepada asnaf tamaniyah. 8 kelompok yang disebutkan itu. Adapun pajak nanti babnya beda. Baik, ini bab pajak babnya beda. Dan ada memang celah yang dibahas oleh para ulama tentang kewajiban bernegara selain daripada kewajiban zakat. Jika memang negara itu membutuhkan tadi, anggap saja Indonesia sangat butuh untuk bantuan dana, tapi harus pengelolaannya yang benar. Kemudian yang namanya pungutan di luar daripada zakat itu pun jangan sampai lebih gede daripada zakat. Wong zakat cuma 2,5%, ternyata pajak rumah makan 17% misalnya. Ini kan sudah enggak benar yang demikian itu. Ya permasalahan kita adalah belum ada komunikasi yang baik benar, komunikasi dalam makna saling menghargai. Maksudnya negara itu menghargai. Ada MUI di sana, ada majelis ulama misalnya, ada tokoh-tokoh, ada kaum muslimin yang mayoritas itu. Mestinya segera dipikirkan. Segala transaksi kalau bisa disyariatkan karena mayoritas muslim. Kita ingin menghimbau agar BPJS itu transaksinya disyariatkan saja ya. Kemudian urusan-urusan zakat ini nanti dikoordinir jika benar, ya kita akan himbau juga. Cuma di saat semuanya belum dikoordinir dengan benar, ya kita menghimbau mengeluarkan zakat ya pribadi-pribadi saja. Kadang badan ambil zakat pun, kadang zakatnya pun diberikan ke tidak pakai aturan yang benar kok. Zakat untuk bangun gedung, yang masuk ke gedungnya orang kaya juga. Untuk bangun masjid katanya masalah amah dan sebagainya, biarpun itu katanya mendapat perbedaan ulama, atau ulama akhir zaman. Itu misalnya yang selalu kita kembar-kemburkan zakat. Bukan untuk bangun pondok pesantren dan seterusnya. Nah ini dari lembaga-lembaga yang ambil zakat tetap dalam bab fisabilillah terus diperlebar itu. Pokoknya orang fakir dijamin tidak dapat deh gitu. Coba saja kita lihat selebaran badan ambil zakat, tatanya sampai bab fisabilillah diperluas lagi. Dan itu nanti yang diperhatikan yang fakir miskin hanya setengah-setengah sedikit sekali. Padahal fakir miskin rankingnya nomor 1. Innama shadaqatul fuqara wal masakin. Tapi ini masuk fisabilillah diperlebar lagi. Nah ini urusan zakat saja, ini kadang-kadang perlu dicermati benar. Seandainya zakat itu betul dikelola dengan benar, enggak ada orang bingung masuk rumah sakit itu. Enggak perlu lagi BPJS. Enggak perlu lagi yang namanya orang itu kebingungan minta sumbangan sana sini. Kalau memang dikelola dengan benar dan diarahkan dengan yang benar. Jika seandainya umat Islam membayar zakat semuanya, kemudian yang kedua, enggak cukup bayar zakat dok. Biarpun bayar zakat semuanya, tapi kok penyalurannya salah, ya sama aja bohong. Hanya gedekin kampus, gedekin ini, orang fakir disambungnya tetap enggak bisa kuliah. Masjidnya gede, mega. Tak tahu dibangun dari duitnya orang fakir. Orang fakirnya tetap nyungsep. Mau sholat ke masjid gak bisa, karena harus dagang di tempat yang jauh sana. Karena kenapa? Duitnya yang harusnya diterima dipakai untuk bangun masjid sama ustadznya. Tidak disalurkan kepada orang fakirnya. Ini permasalahan zakat yang harus segera diselesaikan. Di kalangan pengurus zakat saja deh. Baik, kalau sudah bicara zakat, memang mohon maaf saya agak luas. Kenapa? Begitu banyak kedoliman yang tanpa disadari. Coba Anda masuk ke rumah sakit umum sana. Besok deh, bareng-bareng kita ke rumah sakit umum. Berapa banyak orang yang bingung dia. Urusan keuangannya. Biarpun katanya si fakir pun dapat bantuan dari negara, yang dibantu hanya yang sakit saja. Dua orang yang menjaga itu ninggalkan pekerjaannya. Yang dia adalah kuli, yang gajinya pas-pasan. Gaji sehari hanya untuk makan sehari. Hanya karena ingin menjaga ibunya, dia meninggalkan pekerjaan. Ayo, siapa yang ngasih duit dia? Mestinya dari duit zakat lah dia berhak. Sudahlah, jangan tamak dengan duitnya orang fakir. Berikan kepada mereka. Makanya kami dengan suara yang lantang ngikuti ulama, saya enggak ikut siapa-siapa. Saya enggak ikut diri saya sendiri, saya bukan mufti, saya bukan mujtahid, saya ngikuti ulama. Empat madhab mengatakan zakat tidak boleh untuk itu semuanya. Untuk masalah amal, untuk bangun masjid, enggak ada. Ulama empat madhab, saya enggak ngarang. Yang tidak terima urusan dengan empat madhab sana. Saya ngomong sudah jelas. Wah, kofal syasyi yang mana? Kofal ada dua kok. Itu pun yang nukil adalah ahli tafsir. Ahli tafsir nukil dari kofal. Kofal an ba'dil fuqaha. Dari kofal dari orang lain. Ternyata pendapat yang kata Imam Kofal jadi pendapat yang idola. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari mengambil haknya orang fakir. Haknya orang lain. Baik, zakat. Pajak tidak bisa diniati zakat. Zakatmu adalah zakat. Kalau pajakmu itu adalah agar Anda selamat daripada jeratan hukum di dunia ini. Tapi kalau namanya zakat untuk selamat dari jerat hukum nanti di akhirat. Zakat agar Anda selamat dari hukuman nanti di akhirat. Biarpun bayar pajak, tapi kalau enggak bayar zakat, maka Anda tidak selamat di akhirat. Na'udzubillah. Jadi intinya dan asasnya adalah di urusan zakat Anda. Baik, inilah. Jadi tidak boleh ya, jangan sampai niat zakat, niat bayar pajak, niat bayar zakat tidak bisa, tidak sah itu semuanya. Baik, semoga Allah menjaga kita semua dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah taubat. Iya dong, kalau taubat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Kalau orang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ya tidak tampak, bukan nanti di akhirat saja, di alam barzah sudah enggak kelihatan lagi dosa, dihapus oleh Allah. Selagi orang sudah dihapus dosanya oleh Allah, ya sudah namanya dihapus, enggak akan tampak lagi. Tapi tobat yang benar tadi dibarengi dengan penyesalan, kuncinya sederhana, insyaf. Kalau dikatakan enggak boleh, sudah enggak usah berhujjah. Dan dosa ini kan martabatnya macam-macam. Dosa itu martabatnya macam-macam. Ada dosa sangat berat, ada dosa berat. Biarpun bentuk kesalahannya sama, tapi tergantung siapa yang melakukannya. Orang awam melakukan sebuah dosa, dosa. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dosanya semakin gede. Orang punya ilmu melakukan dosa, semakin gede dong. Apa sih contohnya? Mabuk. Orang awam di pasar jarang ngaji, mabuk. Ya dosa, tetap dosa. Cuman kalau ustadz yang mabuk, wah, lebih gede lagi dosanya. Orang awam masih urusan, karena mungkin belum mengerti, kepleset, masuk bab riba. Masuk bank yang ada bunganya, ada ribanya. Ya sama, salah. Tapi lebih gede lagi ustaz. Nah, ini kan kacau lagi. Apalagi ngasih contoh, makanya ada beberapa tempat, jangan sampai ada beberapa tempat syiarnya syiar itu semuanya. Mohon maaf jika ada sebuah masjid yang kami ngisi pengajian di situ kok ternyata masih ada syiar-syiar. Bank-bank yang ada ribanya itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Allah. Sudah diingat, sudah. Sudah. Semoga Allah mengampuni. Ya, ini menjadi masalah adalah kebiasaan berurusan dengan orang yang banyak berhujjah. Misalnya kita di masjid mana, di majelis mana, tak-taunya ada di pojok tempatnya itu ada setan, di situ adalah yang ada urusan dengan riba dan bunga. Bukan kami tidak ingkar, itu bukan urusan, bukan berarti kami ikrar nanti. Wah, Buya ngisi pengajian di masjid itu berarti ada lembaga ribanya, berarti boleh dong. Enggak, saya enggak menyetujui itu semua. Ya biar malaikat nanti urusan sama yang bersangkutan saya. Saya sudah ngomong, ya Allah, saya jangan dibawa-bawa malaikat, ya, saya enggak ikut-ikutan gini. Keras kepala, kesombongan, itu menjadikan Anda susah menemukan kebaikan. Biarpun sekecil apapun itu dosa. Kalau sudah dikatakan jangan. Saya ngikuti, saya waktu saya melacak, ini ulama yang mengatakan ulama. Ulama, empat madhab mengatakan jangan dipakai untuk kepentingan masalah amah. Ya sudah, saya tidak mau itu semua. Dan saya ngomong pun pakai momen yang tepat dulu tuh. Jangan dibangun untuk bangun pondok. Di saat kita belum bangun pondok, kami belum begitu berani ngomong. Takut nanti omongan ulama ini jadi direndahkan. Lalu berkata, iya kamu tidak punya pondok, makanya kamu ngomong begitu. Tapi setelah kita bersama-sama kaum muslimin bangun pondok, tidak dari duit zakat, baru kita berani ngomong. Kami tidak ingin perkataan ulama ini direndahkan. Sampai ada, itu bukan pendapat saya, direndahkan. Bagaimana pendapat ulama empat madhab direndahkan? Urusan zakat tadi. Saya kembali ke mana zakat. Masalah tobat juga demikian. Kalau mau tobat, Anda cukuplah kembali kepada Allah, selesai. Mungkin Anda benar-benar melakukan kesalahan. Apa sih susahnya? Wong Allah Maha Pengampun kok. Allah tidak pendendam. Kalau benar hambanya itu ngadu kepada Allah, selesai. Kenapa kok kita masih berhujjah? Sudah dikatakan bunga bank itu adalah jelas seperti itu. Adalah riba, tinggal kita hijrah. Banyak yang sudah hijrah. Masih pakai pendapat ulama yang lain bagaimana? Ini pendapat ulama. Dan hampir semua ulama kecuali muncul fatwa-fatwa picisan. Dari sekolah organisasi besar muncul fatwa picisan 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah kadang-kadang muncul orang semacam itu. Cukuplah begini saja. Kalau memang Anda saat ini, modal Anda ternyata dari riba semuanya. Karena Anda belum tahu. Loh, memangnya Allah menghukum Anda kalau Anda memang belum tahu? Allah tidak menghukum. Tinggal Anda menyesal, lalu berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kan beres begitu. Apa sih susahnya begitu? Justru di saat Anda berhujah itu khawatir Allah tidak mengampuni kamu. Gimana aku memaafkanmu? Oh, kamu sendiri tidak mau sadar. Gimana saya minta memaaf? Memaafkan. Urusan tobat itu seperti itu. Jadi dosa itu juga bermacam-macam. Biar bentuk dosanya sama, tapi kadang dilakukan oleh orang lain menjadi gede. Karena dia adalah ahli ilmu, dari keluarga baik-baik. Kok melakukan dosa, semakin gede. Tapi kadang bukan dosa pun, kalau dilakukan oleh orang-orang baik, derajat makruh saja sudah dianggap seperti dosa. Orang biasa dengan sunnah baginda Nabi, lihat. Menjalankan sunnah, gerak-geriknya semua sunnah. Suatu ketika Tato minum dengan tangan kirinya itu. Wah, sudah besar ini. Astagfirullah. Karena dia sudah biasa dengan sunnah. Padahal kan tidak haram bagi orang yang biasa minum pakai kaki pun. Misalnya, enggak ada masalah. Karena martabat seseorang. Maka bersyukurlah jika Anda ternyata waktu minum dengan tangan kiri Anda, lalu Anda dianggap sebagai sebuah ini sebagai kesalahan, berarti Anda sudah pangkatnya tinggi. Kalau Anda sudah tidak pantas, wah gak pantas saya begini, berarti sudah Anda dianggap pangkat Anda sudah tinggi. Baik, inilah masalah. Jadi kalau sudah diampuni oleh Allah, dosa itu tidak akan tampak lagi di akhir. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau dia bergegas minta ampun, memohon ampun kepada Allah di dunia, lalu diampuni oleh Allah, maka dosa itu tidak akan tampak lagi nanti di akhirat. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtun alina innaka alam syadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan yang halal darimu. Jauhkan kami dari yang haram. Dan kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Dan mudahkan kami untuk menginsyafi kesalahan sebagai kesalahan. Ya Allah, kami tidak ingin ya Allah, di saat kami melakukan kesalahan lalu kami berhujjah, membela diri. Kami tidak ya, kami tidak akan mampu membela diri. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Maka kami berserah kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa kami yang masih berurusan dengan riba ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba, kami mohon entaskan dari riba ya Allah. Entaskan dari riba dengan kasih sayangmu ya Allah. Dan ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka. Sungguh kami tidak rela jika ada hambamu yang hadir di majelis ini, yang mendengar suara ini, lalu terjerat dalam riba, kemudian kau hukum. Tidak, kami tidak rela. Entaskan mereka dari kehinaan riba dan muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Anak-anak kami dan para santri kami muliakan. Jaga mulia, jaga mereka semua. Dan kami mohon berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal pun berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri mereka dan anak-anak mereka semua. Ya Allah, anak-anak mereka semua ya Allah. Dan jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami pejuang yang tulus dan ikhlas. Dan berikan kepada kami semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم وتقبلنا بركة الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.